Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar wabadu. Alhamdulillah atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih mendapatkan nikmat berada di dalam agamanya, satu-satunya agama yang Allah turunkan di muka bumi, yakni al-Islam. Sejak zaman manusia dan nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah pula karena Allah Subhanahu wa taala masih mengokohkan hati-hati kita di atas dakwah Rasulnya, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh satu kenikmatan yang sangat besar yang terkadang seseorang tidak menyadari akan besarnya kenikmatan tersebut. Padahal dua hal tadi adalah kunci seseorang untuk dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dia tetap mutaba'ah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, dan tidak mengikuti tuntunan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua hal yang menjadi kunci untuk mendapatkan surga Allah. Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang dia mengharapkan untuk berjumpa dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan shalihah, maka hendaknya dia beramal atau beramalah dengan bentuk perintah. Beramalah, beribadahlah dengan amal saleh, dengan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan yang kedua, jangan dia berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, atau jangan dia menyekutukan Allah dengan apapun. Ini kunci untuk mendapatkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu nikmat terbesar yang didapatkan oleh ahlul jannah. Nikmat terbesar yang tidak ada nikmat yang mereka rasakan lebih besar dari nikmat tersebut. Yani ketika mereka berjumpa dengan Al-Khaliq, berjumpa dengan pencipta mereka, memberikan kenikmatan al-ijad, mewujudkan mereka dari yang tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kenikmatan tentu ya yang lebih besar dibandingkan dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa hendak menginginkan untuk masuk surga Allah, syaratnya dua. Jangan berbuat syirik kepada Allah, bertauhid dan beramal saleh, yakni amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada salah satu dari dua syarat ini yang lepas, maka berarti dia terancam untuk tidak mendapatkan janji tadi. Sehingga para ulama menyatakan ibadah itu tidak akan diterima kecuali bila dua syarat itu terpenuhi. Ya. Ibadah tidak akan diterima kecuali dua syarat itu tadi terpenuhi, yakni tauhid, menjauhi kesyirikan, dan mutabah, dan menjauhi kebid'ahan. Wahakada. Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya orang itu bisa naik dan turun semangatnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, kepada umatnya, inna likulli 'azin sirratan wa likulli sirratin fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli 'abdin sirrah. Setiap hamba itu memiliki masa sirrah. Sirrah itu dia sedang semangat-semangatnya, sedang berapi-api, sedang kuat-kuatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirrah. Wa likulli sirrah fatrah. Tapi pada setiap masa semangat itu ada masa turunnya, ada futurnya, fatrah. Turun semangatnya, down semangat dia, agak lesu dia dalam beribadah, agak kurang semangat dia dalam datang taklim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan apa yang harus kita lakukan ketika sedang futur, kalau bahasa kita, kalau lagi futur semangatnya, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Maka barang siapa yang masa fatrahnya ketika dia futur ila sunnati, dia kemudian menuju kepada sunnahku. Dikatakan ila sunnati berarti dia juga harus berusaha untuk menghilangkan futurnya. Kalau futur ya jangan hanya diam saja, harus ada usaha untuk keluar dari masa futur itu tadi. Makanya demi mengatakan ila sunnati, menuju kepada sunnahku. Kalau menuju itu berarti ada usaha untuk menghampiri. Bangkitlah, ya, waspadalah, sadarlah, ila sunnati. Faqad ihtada, kata Nabi SAW. Maka berarti dia sudah mendapatkan petunjuk. Kalau ketika dia lagi turun semangatnya, dia lakukan sunnah-sunnah Nabi SAW yang mampu untuk dia lakukan. Faqad ihtada. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dhalik. Tapi kalau tidak kepada sunnahku, faqad halak, maka dia akan binasa. Coba diperhatikan, Nabi SAW mengatakan ila ghairi dhalik, kepada selain itu. Karena yang namanya hal-hal yang memalingkan kita dari mengikuti sunnah Nabi SAW itu sangat banyak jumlahnya. Makanya Nabi mengatakan, ya, tapi kalau dia dalam masa futur kepada yang selain sunnah, karena yang selain sunnah ini sangat banyak. Ila ghairi dhalik, tidak Nabi sebutkan satu persatu apa itu bid'ah, apa masalah harta, apa masalah perdagangan, apa masalah muamalah atau yang lainnya. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan ila ghairi dhalik, kepada yang selain itu, selain sunnah. Karena yang selain sunnah yang memalingkan kita, bisa memalingkan kita dari sunnah Nabi itu sangatlah banyak. Faqad halak, maka dia akan binasa. Sehingga dalam masa-masa futur seperti itu, justru butuh usaha kita untuk menuju kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang bisa untuk memotivasi kita, mendorong lagi semangat kita di dalam menjalani ibadah adalah dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, Al-Imam Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullah ta'ala menulis sebuah kitab dan beliau beri judul At-Targhibu wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib itu motivasi, dorongan, penyemangat. Orang itu kalau disuruh ibadah, disuruh ibadah, disuruh ibadah, kemudian dia diberi penyemangat dengan mengatakan, kalau kamu nanti beribadah kamu akan mendapatkan jannah, kalau kamu nanti beribadah Allah akan mudahkan urusanmu, kalau kamu beramal soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang nyaman bagimu. Dia akan lebih semangat daripada sekedar hanya ditekan untuk ibadah, ibadah, ibadah, tanpa diberi motivasi dan dorongan. Wa tarhib, peringatan, yakni peringatan kalau dia meninggalkan ibadah, peringatan kalau dia seperti tadi, ketika sedang futur malah justru dia sibukkan dirinya dengan berbagai macam dunia yang memalingkan. Dunia perlu, ya. Kita memerlukan dunia untuk menjaga iffah, menjaga kehormatan kita, ya. Kita memerlukan hal tersebut, tapi jangan sampai kemudian memalingkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kitab al-ikhlas. Kitab tentang al-ikhlas. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala kemudian beliau mengkhidmah, ya. Beliau melihat kitab At-Targhib wa Tarhib dan beliau memisah antara hadis-hadis yang sahih dengan yang dhaif. Beliau pisah hadis yang sahih yang memang kita memastikan bahwa itu adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilah dari hadis yang dhaif. Yang dhaif ini yang kita masih ragu. Apakah itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau tidak hanya ragu, terkadang memastikan itu bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasannya bukan pada kajian ini. Qala kitab al-ikhlas. Kitab tentang al-ikhlas. Al-ikhlas, ya, akhlaso itu artinya memurnikan. Ya. Maka kalau kita menyatakan mengikhlaskan niat lillahi ta'ala, berarti memurnikan niat tujuan dia itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mengatakan mengikhlaskan ibadah, berarti memurnikan ibadah, tujuan ibadah dia itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tujuan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-targhib fil ikhlas was-sidqi wan niyyatis shalihah. Motivasi untuk ikhlas, as-sidq jujur, wan niyyatis shalihah serta niat yang baik. Hadis yang pertama Ali bin Umar radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan in talaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Jadi ada tiga orang yang pergi keluar, yakni melakukan safar. Mereka dari umat sebelum kalian. Hatta awahumul mabitu ila dhar. Sampai kemudian ketika harus bermalam, ya, mereka masuk ke dalam gua. Fadakhulu, mereka masuk ke dalamnya. Fanhadrat sakhratun minal jabal, tiba-tiba ketika mereka sudah masuk di gua tadi, ada batu besar yang menggelinding, ya, dari atas dan menutup pintu gua. Bayangkan, ya, sudah di gua, gelap, tertutup oleh batu besar tadi yang mereka tidak mampu untuk kemudian keluar darinya, dorong sudah enggak mampu. Fasaddat alimul ghor. Batu tadi itu sampai menutup rapat gua terhadap mereka. Faqalu, maka mereka mengatakan innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'ullaha bi sholihi amalikum. Sungguh tidak akan yang ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian, dengan amal soleh kalian. Ini ciri orang yang bertakwa, yakni mereka mengembalikan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di saat yang seperti ini, di saat sedang kepepet seperti ini, terdesak seperti ini, yakin sudah enggak ada yang bisa nolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu, ya, bahwa amal soleh itu bisa menjadi tawassul, ya. Menjadi tawassul, yakni perantaraan yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalannya kepada mereka selain nanti imbalan di akhirat, ya. Tawassala, ya, tawassalu itu maksudnya mengambil wasilah, yakni mengambil perantaraan, mengambil hubungan begitu. Kalau seseorang dia beramal lillahi ta'ala, maka dia mengambil perantaraan ya, hubungan kepada Allah itu dengan amal dia, karena amal dia itu dia niatkan lillahi ta'ala, jadi ada hubungannya. Tapi kalau orang itu dia bertawassul dengan seseorang, dengan orang lain ya, maka tidak ada hubungannya nanti yang menghubungkan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan zat seseorang misalnya. Bisa dibedakan ya. Saya bertawassul dengan fulan, ya Allah kabulkan doa saya dengan tawassul saya dengan fulan, ya gak ada hubungannya. Tapi kalau dengan amalan dia, amalan dia itu kan lillahi ta'ala, ini amalan yang saya lakukan karena engkau ya Allah, berarti ada hubungannya, bisa nyambung. Tapi kalau dengan zat fulan, dengan fulan, ya apa hubungannya antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, keruhannya dengan zat fulan itu tadi. Ini semoga bisa dibedakan antara tawassul yang syar'i dengan tawassul yang bid'i, sifatnya bid'ah seperti ini. Faqala rajulun minhum, ada salah seorang dari mereka yang mengatakan, Allahumma kana li abawani syekhani kabiran, ya Allah aku memiliki dua orang tua yang sudah tua renta, wa kuntu la azbuku qablahuma ahlan wala malan, dan aku terbiasa untuk tidak memberikan minum susu ya, di malam hari sebelum aku memberikan keduanya. Entah keluargaku, entah itu hartaku, harta di sini bisa jadi yang dimaksud budak-budaknya. Dia mengutamakan bapak ibunya dulu. Hatta misalnya anaknya nangis, ya, bapak ibunya belum minum susu, dia utamakan bapak dan ibunya dulu. Baru kemudian istri dan anaknya dan yang lainnya. Bana abi talabu syajarin yauman, falam urih alaihima hatta nama. Pada satu hari ya, saya menggembala sampai jauh. Jadi dia menggembala ya, hewan ternaknya itu sampai jauh, sehingga dia tidak kembali ke rumahnya kecuali dalam kondisi kedua orang tuanya sudah tertidur saking malamnya. Fahalab tilau maghubuqohuma, tapi dia tetap mengatakan, aku tetap memerahkan susu untuk kedua orang tuaku. Bawaja tuhuma na'imain, tapi aku dapati keduanya sudah tertidur. Fakaritu an azbuqa qablahuma ahlan wala malan, tapi aku juga tidak suka, jadi kurang suka untuk memberikan minum susu ini sebelum keduanya, entah keluarga, entah hartaku. Falabistu wal qadahu ala yadi, maka aku pun tetap diam seperti itu, yakni tidak aku berikan kepada yang lain, dalam kondisi wadah bejana susu itu tadi ada di tanganku. Antawiru istiqadahuma, aku tunggu ya, terbangunnya keduanya. Masya Allah, ini seorang anak yang soleh, yang berbakti, tidak membangunkan karena nanti takut mengganggu kenyamanan kedua orang tuanya. Tidak membangunkan, dia tunggu sampai nyaman ya, terbangun baru dia beri. Hatta baraka al-fajr, sampai bahkan fajar menyingsing kata dia. Zada ba'dur ruwat, sebagian dari perawi hadis ini menambahi lafaz wasabiyatu yatadawwana inda qadami, bahkan anak-anak ya, mereka mulai mengeluh karena lapar. Tapi beliau orang ini dia dahulukan kedua orang tuanya. Fastayqadha, maka keduanya kemudian terbangun. Nunggu ngasih minum susu pada dua orang tuanya sejak dari malam sampai fajar, Pak. Nunggu sampai terbangunnya kedua orang tua. Pernah kita sampai seperti itu? Fasyariba ghabuqahuma, maka keduanya pun akhirnya meminum susu itu tadi. Kemudian orang ini berdoa, Allahumma in kunta, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, kalau aku dulu melakukan hal itu memang benar karena mengharap wajahmu. Lihat, dia tidak memastikan bahwa amalannya itu amalan yang ikhlas, tidak memastikan, tapi kemudian menyandarkan kepada Allah. Ya Allah, kalau memang benar dahulu aku ikhlas melakukannya, ya, mengharapkan wajah-Mu. Fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi shakhrah. Maka tolong ya Allah, longgarkan kami dari batu besar ini. Fan kharaja shay'an la yastati'unal khuruj. Setelah itu bergeraklah batu tadi, ya, terbuka sedikit tapi terbukanya sedikit sehingga mereka masih belum bisa untuk keluar, belum bisa untuk keluar. Nah, ini orang yang pertama. Tadi dikatakan ada tiga orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala al-akhir, yang lainnya mengatakan, Allahumma kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, dulu aku punya sepupu, yakni anak perempuan dari pamanku, adalah orang yang paling aku cintai. Fa'aratuha ala nafsiha au an nafsiha, aku menginginkan dirinya. Famtana'at minni, tapi dia menolakku. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, sampai dia tertimpa kesulitan ekonomi. Sana minas sinin, yakni tahun-tahun kesulitan, tak teklik gitu. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Dia datang kepadaku, aku beri dia 120 dinar. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Tapi syaratnya dia harus membiarkan diriku dengan dirinya. Fa fa'alat, ya. Dia melakukannya. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika aku kemudian ya menguasai dia, qalat, dia berkata, la uhillu laka an tafuddal khatam illa bihaqqik. Aku tidak merelakan kepadamu untuk kamu memecah cincin kecuali dengan haknya. Fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha. Maka aku pun merasa berat untuk meneruskan perbuatanku. Fansharaftu 'anha. Maka aku pun langsung berpaling darinya, tidak jadi melakukan hal tersebut. Wa hiya ahabbun nasi ilayya. Padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Wa taraktu dzaba alladzi ataituha, dan aku tidak minta lagi itu. Ya, karena dia merasa bersalah di itu. Ada di riwayat yang lain dia diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah, gitu. Takutlah kamu kepada Allah. Langsung gemetar dia, ketakutan dia. Dan karena merasa bersalah seperti itu, ya, dia pun juga mengikhlaskan ya dinar yang dia berikan tadi. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau aku dulu melakukan hal itu karena benar ikhlas mengharap wajah-Mu, fafruj 'anna ma nahnu fih. Tolong ya Allah, longgarkan dari kami keadaan kami ini. Fan farajati sakhrah, maka kemudian terbukalah batu besar itu tadi. Gora'ana malaya satayun al-khuruj minha, tapi tetap saja mereka belum mampu untuk keluar darinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wa qala salis, orang yang ketiga. Ya, kalau tadi orang yang kedua ya, dia memiliki amal soleh ya, meninggalkan kemaksiatan dalam kondisi dia sudah mampu sebenarnya untuk melakukannya. Dia tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ya, dia bersedekah karena dia tidak mengambil dinar yang sudah dia berikan. Orang yang ketiga ini mengatakan, Allahumma inni istajartu ujara. Ya Allah, dulu aku memiliki beberapa pekerja yang aku bayar. Wa ataituhum ajrahum, dan aku berikan kepada mereka upah-upah mereka. Ghairu rajulin wahid, tinggal satu orang. Tarakalladzi lahu dhahab, yang dia meninggalkan haknya, dia meninggalkan upahnya, kemudian pergi begitu saja. Fasamartu fata, fatamartu ajra. Maka aku pun mengembangkan upah yang dia tinggalkan tadi itu. Hatta kathurat minhul amwal, sampai dari upah yang aku kembangkan itu berkembang menjadi harta yang banyak. Fajani ba'dahi, ternyata setelah beberapa waktu orang itu datang lagi kepadaku. Faqala li, dia berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, tunaikan upahku. Fakultu, maka aku pun mengatakan, kullu ma tara min ajrika, apa yang kamu lihat ini, ya, apa yang kamu lihat ini, ini adalah upahmu. Minal ibili wal baqari wal ghanami war raqib, itu yang kamu lihat ya, unta-unta itu dalam jumlah banyak, wal baqar, sapi-sapi itu gitu, wal ghanam, kambing-kambing itu, war raqib, bahkan budak-budak itu upahmu. Ini padahal upah satu hari yang dia kembangkan menjadi sedemikian banyak. Maka orang ini heran ya. Ini orang ya, beneran atau mau menghina saya, kan begitu ya. Apa ada orang kerja satu hari dapat upah sekian banyak gitu. Faqala ya Abdullah la tasta'zibi, wahai hamba Allah, jangan kau menghinaku, kata dia, jangan kau mengejekku ya. Apa gara-gara aku kemarin ya, tidak mau ngambil upah kemudian kau mengejekku seperti ini. Dia menyatakan istihza karena ada ceritanya ini ya. Kalau istilahnya orang Jawa, mutung dulunya itu, apa, pundung ya. Nah, orang Sunda bilang pundung ini, tapi nanti ada ceritanya insyaallah. Fakultu, maka aku katakan, inilah astahzi'u bika, aku ini tidak mengejekmu, aku tidak menghinamu, aku tidak merendahkanmu, ini memang benar upahmu. Fa'akhadahu kullah, ternyata orang ini datang dalam kondisi dia ambil semuanya itu tadi, unta-unta tadi, sapi-sapi tadi, kambing-kambing tadi, bahkan budak-budaknya sekalian diambil semua. Fastaqahu, dia bawa semuanya. Falam yatruk minhu syai'an, enggak ada satu pun yang ditinggalkan. Orang ini kemudian mengatakan, ya, si juragannya ini, ya, juragannya mengatakan, "Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik." Ya Allah, ya. Sekali lagi, orang soleh itu orang yang dia tidak memastikan bahwa amal saya kemarin ikhlas kok. Enggak. Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya, kalau dulu aku mengerjakan hal itu karena semata-mata mengharapkan wajahmu ikhlas, fafruz anna manah nufi, tolong ya Allah, longgarkan kesempitan kami ini. Fanfarajatis fakhra fakhruju yamsun, maka kemudian terbukalah batu besar itu dan mereka bisa keluar sambil berjalan kaki. Jadi enggak perlu mereng-mereng gitu. Ya, saya langsung keluar. Wah, kata, masya Allah. Nah. Jadi ada sebuah hadis yang disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam As-Shahihah gitu, tentang kisah orang ini tadi yang terakhir ini. Ya. Ini kisahnya si juragan ini. Ya. Dia kedatangan seseorang. Ya. Jadi pekerjanya yang lain yang terbiasa, ya, dia upahi. Kemudian ada satu orang datang. Ya. Dia bilang, saya ingin kerja. Baik, silakan kerja. Ternyata orang yang datang ini, dia kerjanya cuma setengah hari. Dia kerjanya cuma setengah hari. Lah yang lain kerjanya sehari. Qadarullah, kerjanya si orang yang datang setengah hari ini itu mampu menyelesaikan kerjaan yang lain sehari itu tadi. Jadi menghasilkan seperti yang dihasilkan oleh yang lain dalam kondisi sehari. Nah akhirnya karena dia melihat seperti itu, ya sudah, walaupun kamu setengah hari, kamu tak kasih upah penuh satu hari. Nah orang ini tadi pundung gitu, yang lain ini. Yang lain, ya, ketika dia mau ngambil, dia itu tadi mutung dia tadi. Ya. Loh, saya kerja sehari, dia setengah hari kok dapat gaji seperti saya, gitu. Dia kan cuma setengah hari, masa gajinya sebesar gaji saya yang sehari? Sudahlah, saya nggak mau ngambil upah saya. Pergi dia. Paham ya? Mungkin kalau kita, ya, diperlakukan seperti itu, ya balas saja, kan begitu ya. Ya sudah, nggak mau ya sudah, tak ambil. Itu saja, sudah. Pakai foya-foya gitu. Belum ini enggak. Ya. dia orang Rasul, enggak, ini bukan hak saya, ini hak orang itu tadi. Bahkan dia hendak ya, menyenangkan orang itu tadi. Sudah, aku kembangkan saja. Itu dia mengembangkan upah itu tadi kan dalam kondisi tidak minta upah kepada yang meninggalkan gajinya. Subhanallah. Bagaimana tingkat kesolehan ya, orang seperti ini. Nah, wahagada. Kalau kita ya mungkin minimalnya sih masih disimpan dalam kondisi jumlah nominal yang sama kan gitu. Ngapain gitu ya? Subhanallah, subhanallah. Wa fi riwayah, kelanjutan dari kitab ini, wa fi riwayah. Dalam satu riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bainama salasatu nafarin miman kana qablakum yamshun. Ketika ada tiga orang yang dia termasuk umat sebelum kalian itu sedang berjalan, fa'sa bahum matar. Di tengah jalan mereka tertimpa hujan. Fa'awau ila dhor. Akhirnya mereka berteduh ya, masuk ke gua. Fantabaqa alaihim. Ternyata kemudian tertutup gua itu tadi. Ini dengan batu yang menggelinding itu tadi. Faqala ba'dhum li ba'din. Maka masing-masing dari mereka berkata kepada yang lain, inna wallahi ya haula la yunjikum illa sidq. Sungguh wallah, demi Allah, wahai orang-orang, orang-orang maksudnya mereka sendiri, la yunjikum illa sidq, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kejujuran. Subhanallah. Jadi jujurnya seseorang itu nanti akan bermanfaat di saat dia sedang kesempitan, akan memberikan manfaat yang besar di saat dia sedang kesulitan, sedang kepepet. Dulu pernah saya jujur begini. Jadi kan itu tawasul dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menyandarkan ya tentang bahwa itu jujur, bahwa itu ikhlas kepada penilaian kita. Tapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang tadi, ya Allah, kalau aku dulu melakukan hal itu karena benar-benar ikhlas kepada-Mu, ya, tolong ya Allah, longgarkan kesulitan kami. Fal yad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad shadaqa fi. Maka hendaknya masing-masing dari kita ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu amalan yang menurut dia ya, yang dia sangka dia jujur kepada Allah pada amalan tersebut. Faqala ahduhum, salah seorang dari mereka menyatakan, masih tentang si juragan ini tadi, Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, kalau engkau mengetahui, annahu kana li ajir. Ini maksudnya bukan seperti itu, afan. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, engkau mengetahui, annahu kana li ajir, sesungguhnya aku memiliki seorang pegawai, amila li ala farqin min aruz, dia bekerja kepadaku dengan upah satu keranjang beras. Satu keranjang beras jadi apa tadi? Unta-unta. Ibil itu banyak gitu loh. Sekawanan unta. Bakor itu sapi, tapi sekawanan sapi, enggaknya satu. Ya. Gonam itu sekawanan kambing. Enggaknya satu gitu. Rokik itu juga seperti itu. Nah, fadhahaba wa tarakahu. Tapi dia tinggalkan, dia tidak ambil upahnya itu tadi, kemudian dia tinggalkan. Dia pergi. Wa anni amatu ila dzalikal faraqi fazara'tuhu. Tapi aku kemudian ya, mengambil beras itu tadi. Lah beras ini kalau disimpan nanti gimana? Beras itu disimpan sampai enggak tahu ini kapan datangnya. Bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi, sudah kayak apa berasnya ini? Gitu ya. Fajarak tubuh, maka aku kemudian menanamnya, ditanam itu sama dia. Fasara min amri ila anishtaraitu minhu bakaran, sampai ya, tanaman yang dihasilkan itu tadi, dari tanaman tersebut aku bisa membeli sapi-sapi. Wa annahu atani yatlubu ajra, dan dia datang kepadaku untuk meminta upahnya dulu. Faqultu lahu i'mid ila tilkal baqar, aku katakan kepadanya, itu ambil saja itu sapi-sapi itu. Fa inna min dzalikal farq, karena sapi-sapi itu dihasilkan dari sekeranjang beras yang dahulu. Fasaqaha, maka dia kemudian mengambil seluruhnya. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalik, kalau menurut ilmumu ya Allah bahwa aku melakukan hal tersebut, min khasyatika, karena aku takut kepadamu ya Allah, takut kepada Allah karena itu bukan haknya. Fafarrij anna, maka tolong longgarkan kesulitan kami. Fansahat anhumus sahrah, maka kemudian insahat, insahat yang menjadi sahat, yang menjadi luas ya, bergeserlah ya, batu tersebut. Fadzakara al-hadits qariban min al-awwal, kemudian menyebutkan hadis yang hampir serupa, mirip dengan lafaz yang pertama tadi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Ini hadis diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim, dan al-Imam An-Nasa'i. Nah, disebutkan pula bahwa itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah. Sama, bukan. Kalau tadi dari Ibnu Umar, biktisor dengan ringkas ya. Juga ada di dalam Birrul Walidain insyaallah, karena memang masuk di dalam Birrul Walidain yang tadi ya, ini orang yang tadi tidak memberikan susu kecuali kepada orang tuanya dulu itu. Adapun maknanya al-ghubu bi fathil ghain al-mu'jama waladhi yashrabu bil asyi, yakni orang yang minum di malam hari. Wa ma'nahu kuntu la uqaddimu alaihima fi syurbil labni ahlan wala gharahum, aku tidak ya, mendahulukan ya, sebelum orang tuaku begitu ketika memberikan susu ini ya, keluarga maupun selain mereka. Yatadawghawna, yakni anak-anak tadi dikatakan yatadawghawna ay yasihuna min al-ju', ya mereka mengeluh begitu ya, mengeluh dengan suara keras ya karena lapar. Adapun kata as-sanah, yakni al-am al-qahid, tahun pateklek, alladhi lam tunbut atau tunbit al-ardu fihi syai'an, di mana bumi tidak menumbuhkan apapun. So nazala ghaithun amal menyansir, sama saja apakah turun hujan atau tidak turun hujan. Nah, itu namanya al-qahid. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan wala mana'u zakata illa muni'a anhumul qatru. Satu faedah. Dan tidaklah mereka manusia itu menahan zakat mereka kecuali akan dihalangi hujan dari mereka. Jadi terkadang sebab tidak turunnya hujan dalam waktu lama itu karena mereka tidak membayar zakat. Subhanallah. Wala fasha fihimul zina ila fasha fihimul faqru, dan tidaklah tersebar zina secara meluas kecuali akan meluas pula kemiskinan. Kata Nabi Muhammad SAW, jadi salah satu sebab kemiskinan kok meluas itu karena zina pun juga meluas. Qala tafuddul khatam, yakni memecah cincin, yakni kinaya anil wati, yakni dia kata kiasan untuk al wato, yakni hubungan. Al farq bi fathhi al fa war ra mikyal ma'ruf. Al farq itu yakni farq tadi sekeranjang beras itu tadi. Fan sahat tanahat as-sakhra, yakni batu yang besar tadi yang menutup pintu gua itu kemudian menggelinding menjauh. Wajalat anfamil ghor, kemudian dia terbuka, tidak menutupi mulut gua itu tadi. Nah, ini mungkin hadis yang pertama ya, tentang masalah ikhlas ya. Kita sudah melihat ya, bagaimana dampak keikhlasan ya, pada amalan di mana ikhlas itu kemudian menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya dalam kondisi yang sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi washabihi. Ada tiga macam tawasul yang disebutkan oleh ulama, itu tawasul yang syar'i. Maka selain dari ketiga tawasul tersebut ada tawasul yang bid'ah dan terkadang bahkan tawasul yang syirki, yakni yang dia syirik. Yang pertama adalah bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik. Al-husna itu artinya ya, al-ahsan gitu kalau mudzakarnya. Jadi dia yang terbaik, husnanya baik ya. Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, al-asmaul husna itu tadi. Dan yang sahih antum sudah tahu dia tidak terbatas pada 99 jumlah. Nah, itu yang pertama, tawasul yang pertama. Jadi misalnya kalau antum meminta ampun, ya ghafur, wahai yang maha mengampuni, ighfirli, ampunilah saya. Kalau antum meminta rizki, berarti ya razzaq gitu, ya rahim, ya rahman. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan yang diminta. Ya, ya rahman itu kan yang maha pemberi, ya razzaq gitu kan. Maka itu dibaca dulu, diucapkan dulu, kemudian urzukni, beri aku rizki. Wahakada. Kalau antum meminta ketetapan hati, apa? Ya. Muqallibal qulub, kan begitu. Tsabbit qalbi ala dinik. Wahakada. Jadi yang sesuai gitu. Yang sesuai dengannya. Tawasul yang kedua adalah dia bertawasul dengan amal soleh yang dia lakukan. Karena kalau dia lakukan kepada Allah, berarti ada hubungan yang menghubungkan antara dia dengan Allah. Tawasalah itu kan dia melalui perantara yang menghubungkan gitu. Paham ya? Masih ada hubungan antara dia dengan Allah karena dia melakukan amal soleh ini lillahi taala gitu. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Nah, bahagia. Jadi kalau antum misalnya hendak bertawasul dengan amal soleh yang dilakukan, maka fadhol ya. Misalnya bertawasul dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat malam yang dilakukan. Kenapa salat malam? Kira-kira. Karena salat malam itu salah satu yang bisa membuktikan keikhlasan kita. Enggak ada orang lihat. Enggak ada orang lihat. Tapi kalau antum mengimami di masjid, antum berkhutbah Jumat, antum ngisi ta'lim misalnya, ya, ini masih tidak aman dari riya. Tidak aman dari dia. Tapi kalau yang kita pilih misalnya sholat malam, walaupun boleh, boleh saja. Tapi mungkin kita lebih memilih untuk kita lebih yakin. Kan tadi dikatakan di satu riwayat bimanyak lamu anu qasadaqafi. Gitu kan. Salah satu dari mereka menyatakan dengan amalan yang menurut dia, dia itu jujur kepada Allah SWT pada amalan tersebut. Ya kalau kita mungkin ya, kalau kita memang orang yang sholat malam, kalau terkadang kita juga enggak sholat malam begitu. Kalau memang sholat malam, maka mungkin itu yang bisa lebih dekat. Atau sedekah yang sirriyah, atau sedekah sirriyah ya, sedekah tapi dia nggak perlihatkan kepada orang gitu. Tiba-tiba dia ngasih orang, atau dia pesan kepada yang ngasih, jangan bilang dari saya, jangan bilang dari saya. Itu sedekah sir itu. Bahkan seandainya Allah Subhanahu wa taala sedang murka sama dia, langsung pada murka tersebut. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan sedekah sir tutfi'u ghadabar rahmat. Sedekah sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi itu tadi, itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu saking besarnya pahala sedekah sir. Ya. Walaupun terkadang ada sedekah yang jahriyah, jahriyah ya, bukan jariyah, jahriyah. Ya. Terang-terangan yang itu lebih afdol dibandingkan kalau dia sir. Pernah saya contohkan kan, ya, kita mau bawa madrasah ini misalnya, ya sudah langsung fulan ini Abu Fulan berdiri, saya sedekah 1 juta untuk madrasah. Sengaja dia berdiri yang lain, kenapa? Biaya yang lain mengikuti. Gitu. Terkadang yang seperti ini nanti jadi afdol. Tapi yang kita bilang tadi, yang kita sampaikan tentang sedekah sir, nah, itu tawasul yang kedua tentang amal soleh. Ima berhubungan dengan manusia, ya. Tapi kalaupun berhubungan dengan manusia, itu tetap ada hubungan dia dengan Allah. Apa? Ikhlas, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi tetap ya, yang disampaikan di sini itu tetap ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi taala, mengharap ridha Allah, mengharap jannah Allah. Yang ketiga, tawasul yang syar'i adalah tawasul dengan doa seorang yang soleh mendoakan kepada dia. Nah, doa orang yang soleh ini disyaratkan hai. Apa hai? Masih hidup. Hadir. Hadir dia, tahu dia. Itu. Qadir. Apa qadir? Mampu. Mampu dia. Jadi kalau saya tawasul dengan doanya orang soleh, siapa? Itu wali fulan yang sudah mati di sana. Ya, ini bukan tawasul namanya, ya. Karena mayat itu tidak bisa mendengar suara orang yang masih hidup. Ya. Dibaca enggak tulisannya? Ada artikel tentang itu insya Allah di situs kita. Kemudian hadir, hadir itu dia tahu bahwa orang itu sedang minta kepada dia. Ini si wali fulan ini di kotob, tahu kotob ya, kutub. Kutub fulan, mereka sebutannya seperti itu. Di kutub fulan masih hidup. Saya bertawasul dengan dia. Saya minta dia untuk mendoakan saya kepada Allah. Lah, gimana kamu telpon? Enggak saya telpon. Saya bilang saja wahai fulan, dia dengar kok. Dia dengar. Sudah baca artikel tentang ini? Belum? Nah, buka lagi situs kita. Salafi Majalengka itu situs kita. Ada artikel-artikel tentang ini, ya. Nah, Majalengka itu, Majalengka, daerah kita sendiri. Atau dia ghairu qadir, ya, dia tidak mampu, gitu. Ini ada orang yang soleh, gitu, sudah tua hadir di depan dia, tapi dalam kondisi dia tuli sudah tua renta, nggak mampu apa-apa, gitu ya. Ya. Cuman tinggal kalau mereka ngalap berkahnya saja. Ngalap berkahnya. Wahai Syekh Fulan, wahai wali Fulan, tolong doakan saya kepada Allah SWT. Lah ini enggak bisa dengar. Enggak mampu. Maka yang seperti ini bukan tawasul yang syar'i. Jadi kalau tawasul yang syar'i meminta doa orang yang soleh itu ada 3 tadi. Hayyun, hadirun dan qadirun. Itu kan. Hidup, hadir, tahu dia diminta. Yang ketiga adalah kode dia mampu untuk melakukannya. Nah, demikian tentang tawasul. Masih waktunya? Waktu sudah? Masih. Ya. Fadal. Ada yang lain? Ya. Nah, maksudnya kita enggak dapat lagi begitu. Ya, sudah diwaris di dunia gitu. Ada golongan orang yang amal kebaikan dia itu diimpaskan, yakni diberi balasan langsung 100% di dunia dan di akhirat itu enggak dapat, itu ada. Siapa mereka? Orang-orang yang mati di atas kekafiran. Orang yang mati di atas kekafiran. Adapun kalau kaum muslimin ya, mati di atas Islam, semoga Allah ya, mematikan kita di atas Islam dan sunnah, ya, maka dia mendapatkan pahala dunianya dan juga dia mendapatkan pahala akhiratnya, itu dan tidak berkurang apapun. Ya. Nanti kalau di akhirat dapat jannah seperti ini, kalau sudah dicicil gitu ya, dicicil dunianya agak turun derajatnya, jannahnya enggak, tetap. Ya. Allah SWT mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani allati kanu ya'malun. Barang siapa yang dia beramal saleh, berarti sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min dan dia beriman, yakni bertauhid. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang nyaman. Nah, hayatan thayyibah ini tafsirnya banyak sekali. Yang pertama al-jannah, karena tidak ada hidup yang nyaman kecuali surga. Seenak-enaknya dunia itu mesti ada sakitnya. Dan begitu ya. Ya. Seenak-enaknya dunia masih ada sakitnya, masih ada capeknya, gitu. Masih ada lelahnya. Kalau jannah thayyibah. Di antara tafsiran hayatan thayyibah ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Di antara hayatan thayyibah al-qanaah, qanaah hati. Ini kan di dunia semua ini. Yang dua ini ya. Dan yang lainnya. Nasallallahu alaihi wasallam hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.